يدعون الناس إلحافا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يكسو مسلما إلا كان في حفظ الله في حفظ الله عز وجل حفظ الله عز وجل ما جامد عليه منه ركعتين. Barakah. Fasal tentang keutamaan sedekah itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ittaqun nara walau bisyikit tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka sekalipun kau sedekah dengan kurma yang dibelah. Kurma diparuh, sedekahkan. Ini gambarannya untuk orang yang dia enggak punya apa-apa. Kemudian dia cuma punya kurma, kurmanya dibagi jadi dua, satu buat dirinya, yang satu bagian lagi untuk orang lain. Fa in lam tajidu, kalau kurma enggak punya gimana? Bisa sedekah enggak? Fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan yang bagus. Tapi yang bagus itu sama seperti sedekah kalau memang enggak punya harta yang bisa disedekahkan. Tapi kalau punya harta, jangan cuma kalimat yang bagus. Gak mungkin orang kenyang dikasih kalimat. Ya hartanya dikeluarkan juga. Kemudian katakan bahwasanya tidak ada orang Muslim yang bersedekah dengan sedekah dari harta yang halal dia sedekah. Kemudian disedekahkan untuk harta kecuali sama Allah. Pasti harta yang disisakan itu, bagian yang sedekahkannya disisakan ini Allah, maka akan dilipat gandakan harta itu sampai bisa menjadi banyak. Atau ada yang disedekahkan itu pahalanya dilipat gandakan sampai kalau perlu pahalanya satu kurma itu bisa jadi seperti pahalanya satu gunung kurma yang kita sedekahkan. Kalau satu kurma aja itu sudah pahalanya luar biasa lah. Kalau satu gunung kurma gimana? Jadi orang sedekah itu pahala yang disedekahkan balik dilipat gandakan, hartanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pula dalam hadis, ma ahsana abdun as-shadaqata. Katakan tidak ada hamba yang memperbaiki sedekahnya. Sedekahnya beneran, sedekah terus. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nanti orang yang ngurusi hartanya, warisannya juga orang yang benar. Jadi kalau orang sedekahnya itu pas, sedekah itu kan ada tempat-tempatnya. Tidak boleh orang sedekah sama orang lain kalau dia masih punya keluarga yang harus dapat sedekahnya dia. Tidak boleh orang jor-joran sedekah padahal dia masih punya utang yang harus dibayar dan sudah ditagih sama orangnya. Utang sudah ditagih, terus dulukan sedekahnya, tidak boleh. Harus dulukan bayar utangnya. Kenapa? Bayar utang itu hukumnya wajib. Dan sedekah itu hukumnya sunnah. Ya, orang kalau sedekahnya benar, maka Allah SWT nanti akan mengutus orang yang benar untuk jaga harta warisannya. Ini ketika dia sudah meninggal, harta warisannya yang ngurus juga orang-orang yang baik. Kemudian katakan pula, kullu mrin fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yughdha bainan nas. Katakan setiap orang itu berada di naungan sedekahnya hari kiamat sampai nanti kelihatan di mata manusia. Oh, ternyata ini yang rajin sedekah ya. Kelihatan. Kenapa? Disaksikan oleh banyak manusia itu orang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bahasanya shadaqatu sir tudfi'u ghadab rabb azza wajal. Kan sedekah yang sifatnya rahasia. Rahasia itu, jadi sedekah rahasia itu gimana? Kita sedekah tapi yang terima sedekah enggak tahu kalau itu dari kita. Katakan antun fiqa bil yamin wala ta'lamu syimal. Orang yang kabarnya sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya enggak tahu. Ini sedekah yang mulia. Sedekah sir. Jadi benar-benar ikhlas sudah. Sampai ada sedekah iya aja enggak tahu kalau dia yang sedekah. Itu ada salah satu orang, dia punya amalan. Ini orang kaya, rumahnya di pinggir jalan. Di jalan Kapten Mulia di deket samping-samping Masjid Jami' As-Sagaf itu. Ada satu orang kaya ini. Itu kalau ada pengemis ke rumahnya, ditolak dengan halus. Memang pengemisnya jalan, dia suruh orang ini. Kasihkan duit untuk pengemis tadi. Jadi setiap ada orang ke rumahnya, pasti dapat dari dia. Cuma orang yang minta enggak tahu kalau yang ngasih itu dia. Tahunya setelah orang itu meninggal baru tersebar di kalangan masyarakat, ternyata punya amalan seperti itu. Jadi sering ngasih sedekah yang sifatnya rahasia kepada orang lain. Dan Rasul juga pernah ditanya, ayu sodakoti afdal, sedekah yang afdal itu yang bagaimana? Rasul ditanya begitu. Kemudian Rasul dijawab, kamu sedekah dalam keadaan kamu sehat, kamu masih kerja, kamu pengen beli macam-macam dengan harta kamu, dan kamu takut miskin saat itu, terus kamu sedekah. Nah, ini yang paling afdal. Kemudian jangan kamu sedekah nunggu setelah kamu sekarat. Setelah sekarat baru itu hartaku kasihin fulan, yang ini kasihin fulan. Allah wakot karena lifan ke Nabi, kenapa tidak dari dulu dikasihin fulan? Karena paling afdal gitu, masih sehat, lalu sudah sakit-sakitan, enggak mampu apa-apa, dan baru mikir sedekah, ya kurang afdal. Afdal itu dalam keadaan sehat, pas butuh duit, ternyata masih mampu untuk sedekah. Nah, ini sedekah yang paling afdal. Ini juga ada larangan untuk jangan sampai kita itu nolak pengemis. Katakan mantarot dasa ilan khaiban min baiti lam tahsyal malaikatu dhalikal bait sab'ata ayyam. Orang yang nolak orang yang minta, tapi orang yang minta yang benar ya, benar-benar dia butuh. Orang zaman sekarang itu kadang-kadang dia sudah punya harta tapi masih minta. Ya, ada orang yang benar-benar butuh datang minta, kemudian dikatakan jangan ditolak. Kenapa? Barang siapa kalau nolak orang yang minta tersebut, maka malaikat tidak akan menaungi rumahnya selama kurang lebih 7 hari. Kemudian dikatakan pula bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah mewakilkan 2 perkara kepada orang lain. Yaitu yang pertama apa? Naruh wadah wudhunya kemudian ditutupi, dan kemudian ngasih harta kepada orang miskin dengan tangannya sendiri. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair. Urwah. Qala Urwah ibn Zubair, laqad saddaqta Aisyah radhiyallahu anha bi 50,000 wa in tiraiha limar bi wa qala la muraqqa'an. Lamurakkak wa qala al-mujahidu fi qawlillahi azza wa jalla wa id'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran qala wa hum yastahuna wa kana Umar radiyallahu anhu yakulu Allahumma aj'al fadla inda hiyarina la'allahum ya'uduna bihi ala zawil hajati minna. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, as-salatu tubalighaka nafsu tariq nisfat tariq wasawmu yubalighaka babal malaki wasadaqatu tudkhiluka alayhi. Wa qala Ibn Abil Jaid, inna sadaqata litudfi'u sab'ina baban nasu'i wal fadlu sirriha ala niyatiha bisab'ina du'fan wa innaha latafukku lahyai sab'ina syaitanan. Wa qala Ibn Mas'udin, inna rajulan in abadallaha sab'ina sanatan summa asaba fahishatan fa ahbata amilahu summa marra bimiskinan fatasaddaqu alayhi biraghifi faghfirallahu lahu dhanbih waradahu alayhi amila sab'ina sanatan. Wa qala Luqmanu li'ibnihi, idza ahta'ta khati'atan fa'ati sadaqatan. Wa qala Yahya ibn Mu'adin, ma'arafa habbata tuzina jibalan dunya illa hubbati minas sadaqati. Wa qala Abdul Aziz ibni Abi Rawadu kana yaqalu salasatun min kunuzil jannati kitmanul maradi. Kitmanul maradi wa kitmanus sadaqati wa kitmanul masaibi. Wa ruya musnada wa qala Amr ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab wa qala wa ruya musnada wa qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu inna amala tabahat faqalat as-sadaqatu anna afdhalakinna ana afdhalukunna afdhalukunna wa kana Abdullah ibn Umar yatasaddaqu bisyukri wa yaqulu bisyukari wa yaqulu sami'tu Allah sami'tullaha yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wallahu ya'lamu anna uhibbu syukara wa qala An-Nakhai idza kana syai'un lillahi azza wa jalla la yasurruni an yakuna fihi aibun wa qala Ubayd ibn Amir yahsyurun nasu yaumal qiyamati ajwa'a makanu qattan wa ra makanu qattu faman at'ama lillahi azza wa jalla asba'ahu lillahi wa man syaqqa lillahi azza wa jalla syaqqahu Allahu wa man kasha lillahi azza wa jalla kashahu Allahu wa qala al-Hasan law syaa Allahu laja'alakum aghniya'a la fakira fikum walakinnahu Ibtala ba'dakum bi ba'din. Wa qala Su'aib Syi'bi man lam yara nafsahu ila thawabi sadaqati ahwaja min al-fakiri ila sadaqatihi faqad abtala sadaqatahu wa daraba biha wajhahu. Qala Malikun la nara bi asha Syurbil musiri min al-ma'i lanara baksha bisyurbil mu'mini minal ma'i alladhi yatasaddaqu bihi wa yushka fil masjidi li'annahu innama ja'ala lil'atshani man kana walam yarud bihi ahlul hajati wal maskanatu ala husul wal maskanati ala khususi wa yuqalu innal hasana marra bihi nahasha wa ma'ahu nahasun wa ma'ahu jariyatun faqala lin nahashi atardha fi sanni samanaha dirhaman wa dirhamaini qala la qala fadhahabu fa inna allaha azza wa jalla radi fil hauri al-aini fil falasil wal lukmati. Kemudian daripada nasihat ulama tentang sedekah, katakan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Sayyidina Abdul Aziz bin Umar mengatakan as-salatu tuballighuka nisfat tariq. Salat akan menjadikanmu itu sampai di pertengahan jalan menuju Allah. Wa shaumu yuballighuka babal malik. Dan puasa akan menyampaikanmu di hadapan pintu Allah. Wa shadaqatu tudkhiluka alaih. Dan sedekah yang akan memasukkan dirimu ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat setengah jalan, tengah jalan lagi sampai depan pintu. Puasa yang buat masuk sedekah. Katakan bahwasanya Ibnu Abil Ja'di mengatakan sesungguhnya sedekah dapat mencegah 70 macam keburukan, dan keutamaan sedekah yang rahasia dengan sedekah yang terang-terangan, itu sedekah yang sifatnya sir lebih mulia 70 kali lipat dibanding sedekah yang sifatnya alaniyah terang-terangan. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ada seseorang yang dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Tsumma asaba fahisyatan, kemudian dia berbuat dosa. Fa ahbata amalahu. Dosanya ini menggugurkan amalnya selama 70 tahun tadi ini. Kemudian dia lewat orang miskin sedekah dengan roti yang dia miliki, faghfarallahu dzambahu, kemudian Allah diampuni dosanya dan dijadikan amalnya 70 tahun yang sudah dihapuskan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan oleh Abdul Aziz bin Abi Dawud bahwasanya salah satu min kunuzil jannah, ada tiga amalan yang termasuk penyebab, termasuk sesuatu yang dibanggakan untuk bisa layak masuk surga. Warama kitmanul marad, menyembunyikan sakit. Jadi kalau sakit itu ya dirasakan sendiri, disembunyikan. Kitmanus sadaqah, menyembunyikan sedekah. Kitmanul masaib, dan menyembunyikan musibah. Ini hadis musnad. Nah ini, menyembunyikan sakit, sedekah, kemudian musibah. Jadi kalau dia sakit jangan diceritakan, kenapa? Tidak boleh berharap belas kasihan dari orang lain. Kena musibah juga tidak usah diceritakan sama orang lain. Masalah, masya Allah, begitu kena musibah statusnya tidak payah berhenti akhirnya. Status terus. Sedekah juga gitu, sedekah tidak boleh diceritakan. Kecuali, nah sedekah yang sifatnya terang-terangan itu bisa jadi lebih bagus daripada sedekah yang sifatnya rahasia. Andai kata ada niat khusus, contohnya apa? Mengajari. Nah, seorang ayah punya anak yang masih kecil, sedekah terang-terangan depan anaknya, kenapa? Ngajari biar anak kalau gede juga rajin untuk sedekah. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, innal amala tabahat, amal-amal soleh ini saling membangga-banggakan dirinya. Faqalati sadaqah, kemudian sadaqah mengatakan ana afdhalukunna, aku yang paling afdhal di antara amal yang lainnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu, bayan al-ikhfa' al-akhdhi sadaqati wal idhariha. Laqad ikhtalafa an-nasu fi turuq at-talabi ikhlasi fi dhalika. فما لا قوم إلا أن الإخفاء أفضل وما لا قوم إلا الإظهار ونحن نشير إلا ما في كل واحد من المعاني والآفات ثم نكشف غضاء عن الحق فيه أما إخفاء ففيه خمسة معان الأول أنه أبقى لستر على أخدي فإن أخذاه ظاهرا hatkun lisatril muruati wa kishfun anil hajati wa khurujun anil hayati ta'affufi wa tasawuni mahbubi alladhi yahsibuhumul jahilu bihi agniya'a minal ta'affufi athani annahu aslimu lilkulubi aslamu lilkulubin nasi wali as wali al-sinatihim fa innahum rubbama yahsaduna aw yanquruna alayhi akhdahu wa yadhunnuna annahu akhadu ma al-istighna'i akhidun ma al-istighna'i aw yansabunahu ila akhdhil ziyadatin wal hasadu wasu'dani wal ghibatu min ad-dhunubil kaba'iri wa siyanatuhum anil hadhil jara'imi عن هذه الجرائم أولى. وقال أبو أيوب السختياني إني لا أترك لبس ثوب الجديد خاشية أن يحدث في جيراني حسدا. وقال بعد الزهدي ربما ترك الاستعمال شيء لأجل إخواني يقول من أين له هذا. وأن إبراهيم التيمي أنه رؤية عليه القميص جديد. وقال بعض الإخوانه min aina laka hadha? Faqala kasanihi akhi khaythamatu law alimtu anna ahlahu alimu bihi ma kiblatuhu ma qabaltuhu ma qabaltuhu. Asalithu i'anatu ma'ati ala mu'ti i'anatu i'anatul mu'ti ala israril amali fa inna fadla sirri ala jahri fi i'ta'i aktharu wal i'anatu ala itmami ma'rufi ma'rufun wal katimanu wal kitmanu la yatimu illa bithnaini famahma adhara hadha in kashafa amrul mu'ti wa dafa'a rajulun ila ba'dil ulama'i shay'an zahiran faraddahu ilayhi wa dafa'a ilayhi akharu shay'an fi sirri faqabilahu faqila lahu fi dhalik faqala inna hadha amila bil adabi fi ikhfa'i ma'rufihi qabilatuhu faqabiltuhu wa dhaka asa'a atbahu fi amalihi faradattu alayhi amaluhu wa a'ta rajulun ba'da sufiyyati shay'an fi mala'i faraddahu faqala lahu lima taraddu ala Allahi azza wa jalla ma'ataka faqala innaka ashraqta ghayra Allahi subhanahu fima lillahi ta'ala walam taqna' bi'ayni Allahi azza wa jalla faraddattu alayka shirkaka faqala ba'dul arifina fi sirri shay'an kana raddahu fi ila ala niyatihi faqila lahu fi dhalik faqala asaita Allah bil jahri falam aku aunan laka ala ma'siyati wa ata'tahu bil ikhfa'i fa'antuka ala birrika faqala thawri law alimtu anna ahadun la yadkur ahadahum la yadkuru salatuhu wa la yatahaddasu biha laqabiltu salatahu silatahu barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu Ar-Rabbi anna fi idhharil akhdi dhalan wa imtihanan wa laysa an yadulla nafsahu kana ba'dul ulama'i ya'khudu fi sirri wa la ya'khudu fi alaniyati wa yakul inna fi idharihi idhlalan lil ilmi wa imtihanan li ahlihi fama kanat biladhi arfa'a shay'an minat dunya bi wudu'il ilmi wa idhlali ahlihi الخامس الاحتراز عن شبهة شركتي قال صلى الله عليه وسلم من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها وبأن يكونوا ورقا أو ذهبا لا يخرج عن كونه هدية قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما يهدي الرجل إلى أخيه warakan aw yat'amahu khubzan fa ja'ala al-waraqu hadiyatan bin firaduhu fama yu'ta fil mala'i makruhun ila bardhan ila birida jami'ihim wa la yakhlu an shubhatin fa idza infarada salima min hadhihi shubhati amma al-idhar wa tahaddutsu bihi ففيه معان أربعة الأول الإخلاص وصداقة وسلامة أن تلبس الحال والمرعاة والثاني إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار العبودية والمسكنة والتبري عن الكبرياء ودع wada'wal istighna'i wa isqatir nafsi min ayunil khalqi. Qala ba'dul arifina litilmidihi adharul akhdha ala kulli halin in kanat akhdan in kunta akhidan in kunta akhidan fa innaka la takhlu an ahad an ahadi rajulaini rajulun taskutu min qalbihi idza fa'alta dzalika fa dzalika huwal muradu li annahu aslamu lidinika wa aqallu la afati nafsika aw rajulun tasjadu fi qalbihi bi idharika asidka fadhalika alladhi yuriduhu akhuka li annahu yazdadu thawaban bi ziyadati hubbihi laka wa ta'zimihi iyyaka wa tu'ajiru anta id kunta sababan mazidan mazidi mazidi sawabuhu sawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Adz-dzalil huwa annal arifa la nadharu lahu illallahi azza wa jalla. Wasirru wal alaniyatu fi haddihi wahidun. فاحتلاف الحال شرك في التوحيد قال بعضهم كنا لا نتبع بالدعاء من يأخذ في السر ويرد في العلانية والالتفات إلى الحلق حاضروا أم غابوا نقصان في حال بل ينبغي أن يكون النظر مكسورا على واحد الفرد حكي أن بعض الشيوخ كان كثير الميل إلى واحد من جملة المريدين فشق على الآخرين ذلك فأراد أن يظهر لهم فضيلة ذلك المريد فأعطى كل واحد منهم طائرا وقال له اذبح هذا حيث لا يراك أحد فذهبوا ثم جاءوا وقد ذبح كل واحد طائره إلا ذلك المريد فإنه رد طائره فسألهم فقال فعلنا ما أمرنا به الشيخ فقال الشيخ للمريد ما لك لا تذبح كما ذبح أصحابك فقال ذلك المريد لم أقدر على مكان لا يراني فيه أحد فإن الله يراني في كل موضع فقال الشيخ لهذا العميل إليه لأنه لا يلتفت إلى غير الله تعالى. بارك الله محمد أسير قال رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه الرابئ أن إظهار إقامة لسنتي شكوري وقد قال تعالى وعما في نعمة ربك فحدث والكتمان كفران نعمتي وقد دام الله تعالى من كتم ما أتاه الله عز وجل وقرنه بالبحر فقال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وقال صلى الله عليه وسلم إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن ترى عليه وأعطى رجل بعض عارفين شيئا في سر فرفع به يداه وقال هذا من الدنيا والأولانية فيها أفضل وسر في أمري آخرتي أفضل ولذلك قال بعضهم إذا أعطيت في المال فخذ ثم ردت في سير بارك Allahu wa syukru mahtutun alaih. Qala sallallahu alaihi wasallam man lam yashkur inna lam yashkur illa azza wa jalla. Asyukru qa'imu maqam al-mukafa'ati hatta qala sallallahu alaihi wasallam man asda'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam yastati'u fa adna'alaihi bihi khairan wa'd'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu. Walamma qalatil muhajiruna fi syukri ya Rasulullah ma ra'ayna khairan min qawmin nazalna indahum. Qala sallallahu alaihi wasallam al-amala hatta khifna ayadhabu bil ajri kulli. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalla ma syakartum lahum wa atmaytum bihi alaihim ay huwa mukafa'ah. Fal ana idha arafta hadhil ma'aniya fa'lam annama لكن من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا في المسألة بل هو اختلاف حالين فكشف القضاء في هذا أن لا نحكم حكما بتا بأن الإخفاء أفضل في كل حال أو الإظهار أفضل بل يختلف ذلك باختلاف النيات وتختلف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص فينبغي أن يكون المخلص مراقبا لنفسه حتى لا يتدلى بحبل الغرور وينخدع بتلبيس الطبع ومكر الشيطان والمكر والخدع أغلب في معاني الإخفاء منه في الإظهار مع أن الله دخل في كل واحد منهما فأما أدخل الخدع في الإسرار فمن ميل الطبع إليه لما فيه من خفض الجاه والمنزلة وسكوت القدر من أعين الناس من ذر الحلق إليه بأين الاستيراء وإلى المؤدي بأين المنعم المحسن إليه وهذا هو الداء الدفين ويستكن في النفس فالشيطان بواسطته يظهر معاني الخير حتى يتعلل بالمعاني الخمسة التي ذكرناها أمن يهرك لذلك وما حقه أمر واحد وهو أن يكون تعلمه بانكشاف أخذه لصدقته كتعلمه بانكشاف صدقة أخذها بعد نظر وأمثاله فإنه إن كان يبغي سنة الناس عن الغيبة والهدر وسوء الظن أو يتكي انتهاك الصدر أو إعانة المؤتي على الإصرار وسنة العلم عن الابتذال فكل ذلك مما يسوء بانكشاف صدقة أخيه فإن كان انكشاف أمره أثقل عليه من انكشاف أمر غيره وتقديره الحذر من هذه المعاني أغلظ وأبطل من مكر الشيطان وخدائه فإن إضلال العلم مهضور من حيث إنه علم فإن إضلال العلم مهضور من حيث إنه علم لا من حيث إنه علم زيد أو علم عمر والغيبة مهضور من حيث إنها تعرض لأرض مسون لا من حيث إنها تعرض لأرض زيد على الخصوص من أسنى ملاحظة مثل هذا وربما يجز الشيطان عنه وإلا فلا يزال كثير العمل قليل الحظ أما جانب الإظهار فميل الطبع إليه من حيث إنه تطيب لقلب المؤدي واشتهاط الله على مثله ويظهر إن غير أنه من المبالغين في شكره حتى يرغبوا في إكرامه وتفكره وهذا داء دفن في الباطن والشيطان لا يقدر على المتدين إلا بأن يروج عليه هذا الخبز في معرض السنة ويكون له الشكر من السنة والإخفاء من الرياء ويرد عليه المعاني التي ذكرناها ليحمله على الإظهار وأوتوا الباطن ما ذكرناه إلى آخر ما قال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه من كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التقوى هنا ويشير إلى صدره ألا لا يبغي بعضكم على بعض وكنوا عباد الله إخوانا لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث حق المسلم خمسون رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميع العاتش والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفسوا السلام بينكم إن من عباد الله لا أناس ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لما كانهم من الله تعالى هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يزنون إذا خزن الناس ثم قرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. Nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Beliau menyampaikan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang hadis ini hubungannya tentang antara hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Beliau mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa atsadikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada suwarikum. Suwar itu seluruh profil yang ada pada tubuh kita. Entah pakaiankah, entah aksesoriskah, entah kendaraankah, semuanya pokoknya. Wa atsadikum atau kepada jasad kamu. Tinggikah, pendekkah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kamu dan amal kamu. Makanya kemuliaan seseorang itu bukan dari kesempurnaan fisiknya, tapi dari hati dan amalnya. Dan amal itu mencerminkan apa yang ada di hati. Ketika hatinya orang itu hati yang bersih, maka amalnya pun juga amal yang soleh. Tapi ketika hati itu hati yang kotor, maka amalnya pun juga kelihatan, bukan amal yang soleh. Dan Nabi Muhammad melanjutkan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sodrihi. Dia mengatakan takwa itu di hati. Sebenarnya takwa itu di hati, takwa itu di hati, takwa itu di hati, sambil mengarahkan kepada dadanya. Yang maknanya bahwasanya orang itu dekatkan takwa itu hatinya. Sekalipun dia sholat, tapi kalau sholatnya itu karena orang lain, maka sekalipun dia sholat, tapi dia belum masuk derajat mutakin, orang yang bertakwa belum. Kenapa? Letaknya takwa di hati. Sekalipun dia misalkan sedekahnya banyak, tapi kalau enggak ikhlas enggak masuk derajat mutakin. Semuanya letaknya ada di hati. Dilihat sama Allah adalah hati. Ketika kita beramal, makin dinilai sama Allah hatinya. Amal baik belum tentu naik ke atas langit ke hadapan Allah itu baik, tapi amal baik itu akan naik derajatnya ketika hatinya pun juga hati yang baik. Alayyab hibadukum ala ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Kemudian janganlah kamu semuanya saling menyerang di antara satu sama yang lainnya. Akan tetapi jadilah semua hamba-hamba Allah ini adalah saudara. Wala yahillu lil muslimin ayahjuru akhahu fawqa salas. Kemudian tidak boleh, tidak halal, haram hukumnya untuk seorang muslim dia menghajar. Menghajar itu berarti memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Sekalipun niatnya mungkin mewasit pelajaran, boleh, tapi enggak boleh lebih daripada 3 hari. Enggak boleh lebih daripada 3 hari. Jadi ketika kita memutuskan hubungan alal hak ya, dengan cara yang benar, maka enggak boleh lebih dari 3 hari. Umpama seorang temannya berbuat salah, kemudian dia marah. Dia mungkin enggak mau bertegur sapa. Itu sebenarnya kurang bagus. Cuma ketika sudah lebih dari 3 hari, haram hukumnya. Enggak boleh. Maksimal 3 hari. Kemudian haknya muslim kepada muslim yang lainnya. Apa kewajiban yang harus dipenuhi? Yang pertama raddu salam. Jawab salam. Nah, kalau ngasih salam itu hukumnya sunnah. Tapi kalau jawab salam itu hukumnya wajib. Makanya sebenarnya semua amalan itu amalan wajib lebih tinggi daripada sunnah. Cuma khusus yang ini perkecualian. Amalan sunnahnya lebih tinggi daripada yang wajib. Kenapa? Kalau enggak ada yang memulai salam, enggak ada yang jawab salam nantinya. Akhirnya dikatakan ngasih salam itu amalan sunnah, tapi lebih gede pahalanya dibanding yang wajib. Raddu salam, jawab salam itu hukumnya wajib. Dan wa'iyadatul marid. Kemudian menjenguk orang yang sakit di antara kita. Yang sakit, yang kurang sehat, diperhatikan, dijenguk. Kemudian buat tibaul janaiz. Kemudian ngikuti jenazah sampai ke kuburnya. Oh, janaiz itu ada mengatakan lagi, bukan cuma ngikuti jenazah, dari mulai nyolatkan sampai nguburkan, ikut semuanya. Kemudian wa ijabatu da'wah. Allah menjawab kalau diundang. Kalau ada undangan, hadir. Wa tasmiyatul atis dan mendoakan saudaranya yang bersin. termasuk muslim terhadap muslim yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biadih, Nabi Muhammad bersumpah demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu semuanya tidak akan masuk dalam surga sampai kamu itu jadi orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu semuanya tidak mungkin jadi orang yang beriman sampai saling mencintai di antara kamu semuanya. Jadi kalau belum bisa mencintai saudaranya sama muslim yang lain, imannya belum benar berarti. Kemudian Nabi mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Jadi Nabi itu enggak cuma ngasih peringatan tapi ngasih solusi juga. Kamu enggak mungkin masuk surga sampai beriman. Caranya beriman gimana? Saling mencintai di antara kamu semuanya. Dan sama Nabi, saling mencintai, sahabat masih bingung. Kata Nabi, mau enggak? Saya kasih tahu satu perkara, kalau kamu lakukan, kamu bakal saling mencintai. Nah, sahabat mau semuanya. Siapa Nabi? Ufsus salam bainakum. Maka tebarkanlah salam di antara kamu semuanya. Ufsus salam ini dikomentari oleh para ulama dengan dua pengertian. Ada yang mengartikan bahwa ufsus salam itu berarti ucapan salam. Jadi seseorang ketemu dengan saudaranya yang lain langsung mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu. Bahkan dikatakan lebih afdol yang mendahului salam itu lebih afdol daripada yang menjawab salam. Itu. Pertama salam. Kenapa? Orang kalau sering mengucapkan salam kepada saudaranya, maka itu semuanya akan menjadikan saling mencintai. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian komentar yang kedua, ufsus salam itu menebarkan kedamaian di antara orang-orang Islam. Jadi seseorang itu di kalangan saudaranya sama muslim dan juga yang non-muslim tentunya, harus yang tampil dari dirinya sesuatu yang menimbulkan kedamaian. Enggak menimbulkan perpecahan sama sekali. Tampil. Kalau dia ngomong yang diomongkan yang baik. Kalau dia umpama dia menasehati, maka nasihati pun juga sesuatu yang baik. Jadi enggak ada yang muncul kecuali yang baik. Berbuat perbuatannya juga yang baik. Enggak nyusahkan orang lain, tidak pernah mengganggu orang lain, tidak pernah ada yang ngeroti orang lain. Ini. Nah, ini orang yang semacam ini itu akan menyebabkan ada timbulnya saling mencintai di antara orang-orang muslim. Jadi yang pertama mengucapkan salam, dan kalau perlu dua-duanya diamalkan dah. Ucapkan salam, kemudian menebarkan kedamaian, menebarkan rahmat ada di sekitar kita semuanya. Itu yang paling penting. Kemudian hadis yang selanjutnya, dan ini hadis yang terakhir. Sesungguhnya nanti di hari kiamat ada hamba-hamba Allah yang mereka itu bukan para nabi dan juga bukan para syuhada, tapi nanti para nabi dan para syuhada iri lihat mereka ketika hari kiamat. Bukan nabi, bukan syuhada, tapi yang syuhada sama nabi iri lihat mereka. Lima kanihim minallahi ta'ala. Kenapa? Karena derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi dalam riwayat yang lain mengatakan nanti mereka itu disiapkan mimbar dari cahaya. Sampai para nabi sama para syuhada itu lihat, wah, kalau saya syuhada dapat mimbar dari cahaya pantas. Lah ini kok dapat mimbar dari cahaya juga, kenapa? Katakan, kenapa? Hum qaumun tahabu bi ruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atunaha. Ini para nabi dan para syuhada heran. Ini orang bukan nabi, bukan syuhada, tapi derajatnya mirip seperti nabi dan para syuhada. Dijawab, bahasanya mereka itu orang yang saling mencintai di jalan Allah, padahal enggak ada hubungan kerabat, enggak ada manfaat yang diberikan, enggak ada kepentingan, tapi saling mencintai. Ya, kalau mencintai karena sering ngasih duit, ya wajar, ada kepentingan berarti. Kalau saling mencintai karena punya pangkat, wajar, ada maksud berarti. Kita mencintai murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, "Fa wallahi inna wujuhahum lanur wa innahum la'ala nur." Katakan oleh Nabi, sesungguhnya demi Allah, wajah mereka nanti di hari kiamat bercahaya semuanya. Kemudian sesungguhnya mereka itu keadaan tubuh mereka bahkan melebihi cahaya-cahaya yang lainnya. Wala yakhafuna idza khafa an-nas. Dan ketika manusia lainnya ketakutan di hari kiamat, ketika matahari jarak satu jengkal, ketakutan semuanya, mereka enggak ketakutan. Manusia itu sedih. Gimana ini amalnya menghadap Allah, gimana amalnya, baik atau buruk? Mereka pun juga tidak merasa sedih. Dan Rasulullah membaca ayat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sehingga mereka kekasih Allah, awliya Allah, la khawfun alaihim, tidaklah mereka itu merasa takut dan tidaklah mereka itu merasa sedih. Tapi ini walinya Allah itu tidak merasa takut dan tidak merasa sedih untuk keadaannya nanti ketika hari kiamat. Tapi kalau keadaannya mereka ketika di dunia, mereka selalu merasa takut, tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan afdhalul a'mal, paling afdhalnya amal, al-hubbu fillah, yaitu cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu jadi cinta karena memang orang ini layak untuk dicintai Allah. Ini orang misalkan rajin berjamaah di masjid. Ini orang misalkan rajin bersedekah. Ini orang misalkan akhlaknya, ini orang dicintai Allah. Nah, kita cinta karena Allah. Bukan karena dia akan ngasih manfaat sama kita. Kita tidak berharap itu. Tapi kita berharap cintanya kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walbughdhu fillah, benci pun juga di jalan Allah. Benci kenapa? Ada orang sering bermaksiat. Ada orang sering lupa sama Allah. Benci, tapi benci bukan sama orangnya, tapi benci sama perbuatannya. Kemudian kata Nabi, "Man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati." Nah, barang siapa yang dia itu ngurus urusan saudaranya sesama muslim, saudaranya punya hajat dibantu, ada saudaranya misalkan lagi butuh sesuatu dan dia ngasih yang dibutuhkan. Wah, orang yang peduli dengan keadaan saudaranya, maka Allah pun juga akan peduli dengan keadaannya. Orang yang membantu orang lain, maka Allah pun juga akan membantu dia. Orang kepepet datang sama kita, kita bantu. Ketika kita kepepet, Allah akan bantu kita. Nah, ini hadis-hadis yang dirangkum oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir tentang nasihatnya kepada orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hadis lagi. Untuk ini kata hadis ini banyak pemudanya, untuk saya juga ini. Ma akrama syabun syaikhon di sinnihi illa qayyadallahu ta'ala hu min may yukrimuhu inda sinnihi. Hadis terakhir yang kita bahas sore hari ini. Tidak ada satu anak muda pun yang menghormati orang tua karena usia tuanya. Yaitu orang tua ini orang tua, dihormat sama dia karena usia tuanya, melainkan ketika nanti dia tua, Allah akan nyiapkan para pemuda yang akan menghormat dia. Nah, ini lihat, ada orang tua dahulu kan, hormati. Ada orang tua, tahan, mau jalan, umpama jalan di depannya pun juga jalan dengan penuh hormat. Umpama berpapasan juga kita memulai salam. Umpama duduk, kita datangi orang tua, kita hormat. Nah, ini kalau ada anak-anak muda yang sering menghormat orang tua, nanti ketika dia tua, Allah nyiapkan para-para pemuda yang juga akan menghormati dia. Nah, jadi ini baru balasan di dunia, belum balasan nanti di akhirat. Gimana kita menghormat orang tua? Nah, kalau dia senang, itu khalu surur ala qalbi mu'min afdhalu min ibadati sittina sanah. Kalau kita hormat orang tua tersebut kemudian dia senang, berarti nyenangkan hatinya orang Islam itu lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Dan kalau kita lihat, kemudian kalau dia orang tua yang soleh, doakan kita, doanya makbul. Wah, jadi dari sekian banyak sekali fadilah ketika orang yang muda menghormati orang yang lebih tua. Mudah-mudahan kita semua jadikan orang-orang wajalna minal mutahabina fillah, mutazawirina fillah, mutaakhirina fillah, mutajallina fillah. Wallahu a'lam bishawab. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اعرف الحق نهل حق واسلك معهم في طريق تقام حيث ورهم فالسعادة منوطة كلها بك تفهم بخت من قدرهم أو رأى من رأهم أو تعنك بهم دائم ونزم فيناهم فانهم كما حج في البرية كما هم لا ترافق وتسحب في الحنيقة سواهم فان مولاك وفر من هبات حطهم فسع فيما سعى واشرب مع الكم ما هم عل يحبك ربك مثل ما قد حبهم حيثما كان أحضر في مجالس صفهم وقد يدعون عامين حين تسمع دعاهم والتمس من مدادهم واستمد من ندهم فان فيما سعوا خير الورى مقتدهم ودعاهم إلى رب به وسيات بناهم بانتباعه وحبه حقق مهرجهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني أمني بجاه كما هم ربي بلغني أمني بجاه كما هم والصلاة على خير الورى مصطفهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.